Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, Dur al-Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah al-Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru dari kitab nikah, yaitu Babul Dihar. Yang sebelumnya telah kita lewati pembahasan tentang ila, seorang yang bersumpah mengila istrinya, bersumpah tidak akan menjimai istrinya dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala selamanya atau lebih dari 4 bulan. Qala rahimahullahu taala babu ad-dihar. Ad-dihar secara bahasa makhud bina ad-dhahr, yang artinya punggung. Wa ad-dihar di sini ucapan seorang suami kepada istrinya dengan mengatakan anti alayya qallahri ummi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa huwa qawlu az-zawj limra'atihi anti alayya ka dhahri ummi, aw dhahartuki, aw nahwa dhalik. Ad-dihar yaitu qawl az-zawj limra'atihi, seorang suami yang mengucapkan kepada istrinya anti alayya qadhari ummi, engkau bagiku qadhari ummi, seperti punggung ibuku. Au dhahartuki, atau mengatakan dhahartuki, ataupun yang lainnya. Ini tarif definisi secara syar'an. Secara lugatan diambil dari kata dhahr. Naam. والدهار حكمه حرام. لماذا؟ Karena pelaku dihar telah mengharamkan atas dirinya sesuatu yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan atasnya. Istrinya adalah halal baginya, sehingga dia boleh untuk bersenang-senang dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya. Ketika seseorang mendihar istrinya dengan mengatakan anti alayya qadhari ummi, atau yang lainnya, engkau bagiku seperti punggung ibuku, sehingga dia menjadikan dalam hari ini seperti ibunya, sehingga dia memisalkan istrinya seperti dengan seperti ibunya, atau dengan mendihar seperti bibinya, atau mendihar seperti saudara perempuannya. Sesuatu yang haram, wanita lain yang haram dinikahinya. Ya, ini mengatakan bahwa istrinya anti alayya qadhari ummi, atau wanita yang haram dinikahinya seperti bibinya atau seperti saudara perempuannya. Nah. Jadi ucapan haram. Nah. Dan merupakan ucapan yang mungkar. Ucapan yang haram, ucapan yang mungkar dan juga termasuk dari ucapan yang dusta. Dimana? Karena istrinya halal baginya. Sehingga dia ketika memisalkan seperti ibunya, karena seorang tidak boleh hubungan dengan ibunya, mayajus. Sehingga ucapan ini adalah seperti ucapan yang mungkar, ucapan yang dusta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim." Orang-orang yang mendihar di antara kalian, istri-istri kalian, "ma hunna ummahatihim." Dan mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ini istri-istrinya itu bukan ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum. Karena sesungguhnya ibu-ibu mereka adalah yang telah melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Syahid firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahum, sesungguhnya mereka telah mengucapkan suatu ucapan yang mungkar. Mungkar minal qaul, dari ucapan-ucapan qaul, wa zura, juga ucapan yang dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Ini merupakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang yang mendiar istrinya, dia telah mengucapkan ucapan yang mungkar, ucapan yang dusta, sehingga haram untuk diucapkan. Nah. Dan ad-dihar dalam surat Al-Mujadilah itu pertama kali turun kepada seorang sahabat yang bernama Aus Ibn Samit Al-Ansari, yang telah mendihar istrinya Khawlah binti Malik binti Sa'labah. Dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir." Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. "Qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Seseorang yang telah mendihar istrinya, mengadu kepada Allah. "Wallahu yasma'u tahawurakuma." Allah telah mendengar. Ini ucapan suami istri tadi. "Inna Allah sami'un basir." Kemudian Khawlah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ini keputusan ini karena suaminya telah mendihar istrinya. Kemudian turunlah ayat. Ayatnya Allah tentang dihar pertama, ayat kedua, ayat ketiga, itu semuanya berkaitan tentang dihar dalam surat Al-Mujadilah. Dalam surat Al-Mujadilah. Naam. Ad-dihar ketika zaman jahiliyah, ad-dihar itu sama dengan talak. Dihar sama dengan talak. Ketika datang Islam, maka dihar bukan talak, akan tetapi yaminan mukaffirah. Suatu ucapan, yani yaminan, seseorang dihar bersumpah, atau ucapan dihar, yani dengan membihar istrinya, nanti alaiya kabar ummi, yang di sana bisa dibayar dengan kafarah. Dibayar dengan kafarah. Sebagai rahmat minallahi subhanahu wa ta'ala. Sebagai kemudahan untuk hambanya. Nah. Dan kafarahnya sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli ayyatamas. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in min qabli ayyatamas. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seseorang yang telah mendihar istrinya. Tsumma ya'udu lima qalu, kemudian dia ingin menarik kembali ucapannya. Maka wajib baginya membayar kafarah. Fa tahriru raqabatin min qabli ayyatamas. Bebaskanlah budak min qabli ayyatamas, sebelum dia menyentuh istrinya. Faman lam yajid, apabila tidak bisa, tidak mendapatkan, maka berpuasa 2 bulan secara berturut-turut sebelum dia menyentuh istrinya. Kalau masih tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Imam Syaukani mengatakan, di sini sebutkan, fayajibu alaih qabla ayyamassaha ayukafira bi'itqi raqabah. Maka wajib baginya qabla ayyamassaha, sebelum dia menjimai istrinya, ayukafir bi'itqi raqabah, untuk membebaskan budak. Fa'in lam yajid, apa setelah itu kalian? Hah? Fal? Lutain. Diana sebutkan. Fa'in lam yajid, fasya misyahoraini mutatabi'in. Ada enggak? Apa semuanya fal? Lutain. Hmm? Nuskohnya semuanya sama. Apa? Qalutim. Yang lain? Qalutim semuanya. Nah. Secara tertib itu yang pertama itqrabah, itqrabah, membebaskan budak. Kemudian setelah itu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian setelah itu baru memberi makan 60 orang miskin. Allah Ta'ala alam yang soal ya dalam mematan, fa'in lam yajid fasiyah musyahrain mutatabi'in, fa'in lam yastati' fa'id'amu 60 miskinan. Limada? Karena harus tertib. Kalau di nusul kalian disana sebutkan fa'id'am dulu, kemudian setelah itu berpuasa kan. Nah, maka yang wajib itu tertib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, itu dimulai dengan membebaskan budak. Kemudian setelah itu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kemudian setelah itu baru memberi makan 60 orang miskin. Naam. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in. Kafarah dihar termasuk dari kafarah yang mughalladhah, yang besar. Limada? Karena dia telah memisalkan istrinya seperti ibunya, atau memisalkan istrinya seperti saudara perempuannya. Karena dia adalah merupakan ucapan suami yang bermaksud tidak mau lagi bersenang-senang dengan istrinya, sehingga dia mengatakan anti ala ya qabahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, sehingga dia memisalkan sesuatu yang dimana dia tidak boleh untuk menggauli seperti ibunya ataupun saudara perempuannya. Nah, sehingga kafarahnya kafarah yang besar, membebaskan budak. Nah, sebagian ulama menyaratkan bahwa budaknya sini harus mukminah. Kemudian fasyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, dan tidak boleh dia berbuka kecuali di sana ada udzur. Contohnya memasuki bulan Ramadan, atau yang di sana tidak boleh baginya untuk berpuasa seperti Idul Fitr, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, maka boleh berbuka. Atau dia dalam keadaan safar, atau dia dalam keadaan sakit. Sehingga apabila dia berbuka dalam keadaan tidak ada udzur, maka hadama yajuz. Karena firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dihar, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang lelaki telah mendihar istrinya. Anna rajulan zahara min imratihi thumma waqa'a 'alayha, kemudian dia menyentuhnya, menjimai. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala inni waqa'tu 'alayha qabla an ukaffir, sesungguhnya aku telah menjimai istriku, qabla an ukaffir, sebelum saya membayar kafarah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala taqrabha hatta taf'al ma amaraka Allah, janganlah engkau mendekatinya hatta taf'al ma amaraka Allah, sampai engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Yaitu tadi membebaskan budak, atau berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Dalam riwayat yang lain, kafir wala ta'ud, bayarlah kafarah, selesaikan kafarahmu, dan jangan kamu ulangi lagi. Nah, ini dalil tentang haramnya ad-dihar dan perintah untuk membayar kafarah. Nah, dan merupakan ucapan yang dusta. Di dalam hadis yang lain, hadis Salamah bin Sakhr, ketika memasuki bulan Ramadan, fakhiftu an usiba mimraati, maka saya takut saya akan menyetubuhi istriku ketika Ramadan. Fadahartu minha, kemudian saya dahartu minha, yakni mendihar istrinya. Fan kashafa li syai'un minha laila, maka sebagian tubuhnya terbuka ketika malam hari. Fawaqatu alaihi, kemudian aku menjimai istriku. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, harrir raqabah, bebaskanlah budak. Faqultu ma amliku illa raqabati, aku tidak mempunyai kecuali jiwaku sendiri. Ini dia tidak mempunyai budak untuk dimerdekakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum syahraini mutatabi'ain, berpuasalah 2 bulan secara berturut-turut. Faqultu wa hal asabtu alladhi asabtu ila min as-siyam, apakah aku harus melakukan berpuasa? Ini dalam kata lain dia tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, at'im farakan minat tamr baina sittina miskinan, maka berilah makan farakan. Ulama mengatakan farakan yaitu setengah sok. Minat tamr, dari tamr, baina sittina miskinan, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang 60 orang-orang miskin. Nah, diutarakan yaitu rubu' sha'. Seperempat sha'. Satu mud. Baik, di dalam hadis ini juga dalil menunjukkan tentang haramnya ad-dihar. Tentang haramnya ad-dihar dan kafarahnya termasuk kafarah yang besar. Nah. Baik, di sana ada masalah yang insyaallah nanti kita akan bahas tentang seorang yang tidak mempunyai harta. Tidak berpuas, tidak kuat untuk berpuasa sakit. Tidak bisa membayar kafarah dengan berpuas, dengan Allah memberi makan dan orang miskin, apa yang harus dia lakukan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Dan juga khilaf di antara para ulama bahwa apakah diperbolehkan sebelum dia membayar kafarah untuk menyentuh istrinya selain dari jima seperti menciumnya dan juga lain sebagainya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Masalah ini cukup panjang insyaallah pada pertemuan berikutnya. Masalah yang berkaitan tentang tihar. Taib. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.